Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatku ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu. Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu. Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu. Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi menolong.